Mitra bisnis, meski aksi penolakan marak terjadi dan sejumlah fraksi di DPR melakukan aksi walkout, namun rapat paripurna DPR pada 30 Oktober lalu secara aklamasi menyetujui pengesahan RUU pornografi menjadi undang-undang. Sebelum undang-undang pornografi ini disahkan, materi yang ada di dalamnya telah dibahas selama lebih dari 10 tahun dan sudah melalui berbagai revisi guna mengakomodasi suara-suara yang menolak diberlakukannya undang-undang ini. Untuk membahas seperti apa pandangan dari Butet Kartarjasa melihat fenomena ini, segera kita akan berbincang dengan Butet Kartarjasa. Mas Butet, meski aksi penolakan marak terjadi di pusat maupun di daerah, tapi RUU pornografi tetap disahkan menjadi undang-undang pornografi. Lantas apa pendapat Anda melihat hal ini? Ya, ini risiko berdemokrasi ya. Orang boleh tidak setuju, saya tidak setuju. Dan saya juga ingin menghormati yang setuju, yang mendukung. Ya, silakan aja mendukung. Memang dalam praktek demokrasi nanti adalah, kalau istilahnya ketua pansus itu kan, mereka punya senjata voting. Ya udah voting aja. Di situ kita bisa kalah. Yang menolak ini bisa kalah. Ya nggak apa-apa, ini risiko demokrasi. Tapi kami akan konsisten menolak dengan cara apapun, dan kami bisa melakukan reaksi atas penolakan itu. Sebab yang paling gawat, perempuan adalah korban. Ya, Mas Butet, dari sisi mana Anda melihat perempuan justru menjadi korban dari undang-undang ini? Saya melihat di situ ada satu tafsir-tafsir yang sangat ngeres, tafsir-tafsir yang kurang benar. Dalam undang-undang itu ya, perempuan itu didudukkan sedemikian rupa sebagai objek yang melahirkan satu tindakan pornografis. Itu cara berpikirnya si pembuat undang-undang. Bayangkan, perempuan itu adalah ibu kita. Ibu kita itu dilihat hanya pada aspek fisik, bukan eksistensi seorang manusia, seorang perempuan. Tapi dipojokkan, diposisikan hanya sebagai biangnya lahirnya pornografi. Apa enggak berpikir para pembuat undang-undang itu bahwa mereka sedang melecehkan dan merendahkan martabat ibu kandung mereka sendiri yang melahirkan mereka. Artinya di sini perempuan jadi serba salah. Perempuan itu hanya dianggap sebagai biang. Gila enggak? Inilah penghormatan kita kepada perempuan, mengharuskan kita untuk selalu konsisten menolak undang-undang jorok itu. Ya kenapa pula Anda katakan kalau undang-undang ini jorok, Mas Butet? Itu yang jorok itu adalah undang-undangnya. Undang-undang itu lahir dari pikiran-pikiran yang sangat porno dan sangat ngeres. Dan itu sebabnya saya minta untuk ditinjau kembali. Demikian Butet Kartarjasa. Saya Dinda Natasha.